Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa dhakara ibnul mubarak rajulan faqal yakdhib. Faqala lahu rajul ya Abu Abdurrahman taghtab? Qal uskut. Idza lam nubayyin kayfa yu'raful haqq minal batil. Wa kadza ruwiya 'an ibni 'Ulayya annahu qala fil jarhi. إن هذا أمانة ليس بغيبة فقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف فقال بين أمره فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة قال لا وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبني جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء قال فالتفت أبي إليه وقال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة وقال محمد بن بندر السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم وقال إسماعيل الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الحفاظ وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Pada halaman 45 di hasyiah nomor 1 disebutkan fi kitabihi al-'azim al-jarh wa at-ta'dil. Riwayat Ibnu Abi Hatim tersebut ada dalam kitab beliau yang agung yaitu Al-Jarh wa Ta'dil jilid 1 isim 1 halaman 16 wa yutammimu al-istidlala bihadzal athar qaulul kankuhi fi syarhihi al-kawkab ad-durri ala at-tirmidzi dan yang menyempurnakan pendalilan dengan asar ini perkataan al-kankuhi dalam syarahnya al-kawkab ad-durri. Ini termasuk syarah Sunan Tirmidzi ya. Di jilid 2 halaman 347. Beliau mengatakan wa zahirun anna tazkiyah lisyuhud min ahkami syar haqqun 'alal qadhi. Wa la yumkinu an yu'aba biha. Fakadzalika hauna. Dan nampak bahwa tazkiyah untuk para saksi itu bagian dari hukum syariat. Maka wajib hal tersebut bagi sang qadhi. Ya. Dan tidak mungkin ya, dia dicela dengan sebab itu. Demikian pula di sini. Qala Nuruddin Al-Itil rahimahullah mengatakan bal aula bahkan lebih utama yang bukan sekadar zahir tapi itu aula. Di anna maslahat ad-din aqwa min maslahati dunya, karena maslahat agama lebih kuat daripada maslahat dunia. Kalau dalam maslahat dunia aja status orang perlu jelasnya sebagai saksi, apalagi dalam urusan agama. Kemudian di hasyiah nomor 2 tentang hadis Fatimah bintu Qais disebutkan, qala laha sallallahu alaihi wasallam nahwa dhalik lamma istasyaratuhu fi khitbatihima iyyaha. Ini diucapkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais, ya, semisal itu ketika dia mengajak Nabi SAW bermusyawarah dalam lamaran dua sahabat tadi, Muawiyah dan Abu Jahm, yang kepada Fatimah bintu Qais. Tsumma qala laha, kemudian setelah itu Nabi berkata kepada Fatimah, inkihi Usama bin Zaid, nikah saja kamu sama Usama bin Zaid, jangan Muawiyah, jangan Abu Jahm, sama Usama aja itu. Nah, qala fakarihtu, kata Fatimah bintu Qais, saya enggak suka sama Usama. Tsumma qala, ini Nabi ulangi lagi, inkihi Usama, nikahi saja Usama. Manakah itu? Akhirnya karena itu mau Nabi ya, walaupun saya sebenarnya enggak suka, ya sudah, saya nurut, saya nikah sama Usama. Faja'alallahu fihi khairan wa tabattu bihi, ternyata Allah jadikan pada pernikahanku dengan Usama itu apa? Kebaikan. Dan bahkan banyak orang iri denganku. Nah, itu kadang begitu ya. Yang lebih ngerti adalah orang yang paham. Ini kadang dia hanya spacingnya doang. Nanti kalau udah kenal, oh, suami teladan. Tayyib, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi qissah, yang dalam hadis ini ada kisahnya. Bisa dilihat Sahih Muslim, babul mutallaqah salasan la nafaqata laha. Di jilid 3 halaman 195. Qawlu su'luk ay faqir wa qawlu la yada'u al'asa an 'atiqih fusira bi annahu katsir ad-dhab lin nisa' wa fusira bi annahu katsir as-safar. Seperti yang kemarin ya. Su'luk artinya orang fakir, la yada'u al'asa an 'atiqih, ada yang menafsirkan banyak suka mukul perempuan. Ada yang menafsirkan itu sering safar. Kalau kisah Ifik itu riwayat Bukhari Muslimnya. Sekarang masuk halaman yang ke 46. Dan Ibnu Mubarak rahimahullah menyebutkan seorang lelaki, kemudian beliau mengatakan yakdzib, lelaki itu berdusta. Maka ada seorang lelaki lain yang mendengar Ibnu Mubarak berkata begitu, berkata kepada Ibnu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, kamu telah berbuat ghibah. Kata Ibnu Mubarak, uskut, diam kamu. Idza lam nubayyin kaifa ya'riful haqqu atau yu'raful haqqu minal batil. Kalau kita tidak memperjelas perkaranya, bagaimana kebenaran bisa dikenal dan dibedakan dari kebatilan? Nah, perlu kita apa? Sebutkan biar kita bisa membedakan mana berita yang ini bisa dibenarkan, mana berita yang apa tidak bisa dibenarkan dengan melihat siapa yang membawa berita. Nah, kalau setiap berita dari orang kamu terima, terus bagaimana kamu bisa tahu berita yang benar dari berita yang tidak benar? Begitu pula diriwayatkan dari Ibnu Ulayyah bahwasanya beliau mengatakan tentang jar, ya, mencela seseorang, ya, yang membawa berita kalau memang pada dirinya ada sifat yang tercela. Apa hukumnya? Katanya inna hadza amanah. Ini adalah amanah, bukan riba. Kalau kamu tahu pembawa berita itu orang yang tidak bisa diterima beritanya, maka pengetahuanmu itu amanah yang harus kamu sampaikan. Karena kalau kamu diam dan orang percaya dengan berita itu, kamu termasuk yang bertanggung jawab. Jelas? Nah, karena kamu mendiamkan, dan padahal kamu tahu bahwa orang itu gak bisa dipercaya. Nah, sehingga gak boleh kamu mendiamkan apa hal seperti itu amanah. Kayak ada orang misalnya mau berbuat jahat, ya, sama teman. Sebelum kejadian kamu tahu dia ingin merencanakan apa kejahatan. Kamu diam atau kamu kasih tahu kawanmu? Kasih tahu, bilang pergi, cari selamat. Ada orang mau datang ke tempatmu jam sekian, dia ingin punya rencana begini. Segera pergi. Itu amanah. Jangan kamu apa sudah tahu kemudian kamu biarkan sampai saudaramu apa celaka. Enggak boleh. Kamu akan termasuk orang yang apa bertanggung jawab. Jelas. Karena kamu tahu. Tapi kamu apa diam. Hati-hati ya. Itu amanah. Walaisa riba. Itu bukan riba, kata Ibnu Ulayyah. Maksudnya riba yang dilarang, yang diharamkan dalam agama, bukan. Nah, begitu pula kalau misalkan di kebun pisang tuh ada orang kumpul-kumpul main judi. Laporan enggak? Lapor ke RT. Wah, riba. Bukan, itu kan bikin malu orang. Tapi itu perkara kriminal gitu ya, yang tidak dibenarkan dalam hukum yang berlaku. Kasih tahu biar diambil tindakan gitu. Wis tonggo dewe. Gak enak ya. Cowok. Atau ada apa pesta ganja. Pesta sabu-sabu. Kamu tahu, tapi bingung kamu gimana. Nanti kita yang malah digerutuk sama mereka lapor. Nah, itu amanah. Paham? La haula wala quwwata illa billah. Abu Zur'ah ad-Dimashqi mengatakan, saya pernah mendengar Abu Mushir ditanya tentang seorang lelaki yang keliru dan waham, salah yang dalam kalamnya itu, dan yusahif, ini salah dalam penulisan atau pengucapan. Fakal, kata Abu Mushir, bayyin amrah, terangkan urusannya dia. Dia itu orang yang salah, dia itu orang yang keliru, terangkan. Maka Abu Zur'ah berkata kepada Abu Mushir, apakah menurut kamu itu ghibah? Kata Abu Mushir, bukan. Ya. Misalnya Farhad membawa berita tentang suatu peristiwa. Abu Dzar tahu berita yang dibawakan Farhad itu apa? Salah. Gimana Abu Dzar? Kamu terangkan enggak kesalahan itu? Terangkan ya. Nah, jangan apa? Didiam. Nanti kalau informasinya diambil orang dan disalahartikan, kan jadi rusak. Nah. Nah itu yang pentingnya. Itu bukan ghibah, itu amanah, bukan ghibah. Ahmad bin Marwan al-Maliki meriwayatkan hadatsana Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, dia berkata datang Abu Turab An-Nakhshabi menemui ayahku, ini Imam Ahmad. Maka ayahku berkata, "Fulan dhaif, fulan thiqah." Itu Imam Ahmad di dalam hadisnya begitu ya. "Fulan dhaif, fulan thiqah." Abu Turab An-Nakhshabi datang dalam kondisi Imam Ahmad sedang begitu. Maka Abu Turab berkata, "Ya Syekh, jangan kamu ghibahi ulama itu, ulama itu loh." Yang kamu bilang dhaif, kamu bilang itu ulama, jangan kamu ghibah ulama. Maka ayahku, kata Abdullah bin Imam Ahmad, menoleh kepada Abu Turab sambil berkata, "Waihak, hadhihi nasiha, laisa hadhihi ghibah." Ini nasihat, bukan ghibah. Jelas. Muhammad bin Bundar As-Sabbak Al-Jildani berkata, "Saya pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, innahu la yashtaddu alayya an aqul, sungguh berat bagi saya kalau mengatakan fulan ba'i fulan kada." Gimana ya, enggak enak ya? Itu kan orang-orang besar itu. Qala Imam Ahmad berkata, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Kalau kamu diam, saya diam. Famata ya'riful jahil sahih min as-saqim. Bagaimana orang yang tidak mengerti bisa mengenali yang sahih dari yang sakin, yang sakin dalam riwayat, dalam berita. Nah, artinya lebih berat mana? Nah, orang mengatakan ini hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Nah, dengan kamu berkata apa adanya tentang si pembawa berita, bahwa dia salah. Kan berat, sama-sama berat. Mana yang lebih berat mana? Hadis Nabi didustakan atau orang mengatakan atas Nabi apa yang bukan beliau katakan? Kira-kira nanti kamu kalau ketemu Nabi di akhirat gimana? Kamu tahu kalau itu bukan ucapanku, tapi kenapa kamu diam? Kamu jawab apa? Apa enggak berat ya? Ini kan? Jadi harus bisa apa? Menimbang dengan timbangan yang adil gitu. Jangan hanya apa? Didominasi oleh perasaan sepihak gitu. Tayyib. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kamu bicara yang adil. Walaupun berkaitan dengan kerabatmu sendiri. Kalau salah ya salah. Jelas? Ismail Al-Khutabi mengatakan hadatsana Abdullah ibn Ahmad. Qultu li abi, katanya saya pernah berkata kepada ayahku Imam Ahmad, "Ma taqulu fi ashabil hadis?" Apa pendapatmu wahai ayah tentang ashabul hadis, yatuna syekh, yang mereka datang ke seorang syekh, la'allahu ayakuna murji'an aw syi'iyan, yang syekh itu bisa jadi seorang murji atau syi'i, au fihi syai'un min khilafi sunnah, atau pada dia ada satu penyelisihan terhadap sunnah. Ayasauni an askuta anhu am uhadziran, apakah ada kelapangan bagi saya untuk diam atau saya harus memperingatkan tentang syekh itu? Maka ayahku berkata, in kana yad'u ila bid'ah, kalau syekh itu mengajak kepada suatu bid'ah, wa huwa imamun fiha, dan dia tokoh dalam bid'ah tadi, wa yad'u ilaiha, dan mendakwahkan bid'ah itu, qal na'am tuhadhiru an, kata Imam Ahmad, ya kamu peringatkan. Nah, dia orang tahu kalau dia itu tokoh ahli bid'ah, dia punya pemikiran demikian dan dia mengajarkan orang pemikiran ini, jangan datang ke dia, jangan duduk dari, jangan ambil pada dia, kamu peringatkan. Nah, tayyib. Telah mentakhrij semua ini Abu Bakar Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmu riwayah. Dan juga yang lain dari para a'immah huffaz. Dan kalam salaf dalam masalah ini panjang kalau mau disebutkan. banyak. Ini madhab salaf. Kamu suka enggak suka ini madhab salaf. Dan madhab salaf dalam masalah ini punya apa? Punya dasar gitu. Bukan membicarakan kesalahan orang itu hanya memuaskan nafsu, bukan. Ini sebagai bentuk nasihat. Ini amat. Nah, demi menjaga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak dicampuri oleh berita-berita yang tidak betul, tidak valid. Kalau bukan dari ahli hadis yang berjuang seperti ini, bagaimana kita bisa mengerti hadis Nabi yang sahih? Ya kan? Paham itu semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil. Ada nggak kitab yang membahas istilah-istilah dalam hadis kayak apa ya, ahad itu apa? Kitab mustalah hadis. Oh, itu membahas istilah-istilah. Iya, mustalah hadis. Hadis itu apa? Apa bedanya dengan khobar? Apa bedanya dengan asar? Kemudian kalau dia dari segi jalan sampainya kepada kita, ada berapa macam, apa saja nama-namanya, apa hukumnya, kualitas hadis, macam-macam itu ya. Ini ilmu mustalah hadis, ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang panjang. Nah, termasuk yang cukup populer itu Nukhbatul Fikar ya, Ibnu Hajar itu matan kecil disyarah oleh Ibnu Hajar, namanya Nuzhatun Nazar. Nah, itu cukup ringkas dan cukup sistematis. Nah, kalau ingin tahu yang kita sudah baca, baik kunyah sama Ibnu Salah, itu istilah ahli hadis. Lagi yang tadi apa namanya, subhanakallahumma walakal hamdu allahumma firli, benar nggak sih? Kenapa anda tadi sebutin ada subhanakallahumma rabbana walakal hamdu allahumma firli? Itu tuntutan 3 kali atau sekali aja juga? Sekali juga. Kalau rukunya lama atau sujudnya lama, bisa aja diulang. Apa? Soalnya sebelumnya anak masih baca yang yang bawaan itu. Yang penting sahih hadisnya tidak masalah. Subhana rabbiyal a'la, itu kan masyhur ya. Subhana rabbiyal a'la masyhur. Bacaan dari mana saja yang penting sahih. Atau nanti Farhad nyuti sendiri terbitkan ya, sifat salat Nabi ya, apa ini terlalu banyak sifat salat Nabi ya, ya. Istilah al-jarh wa ta'dil itu yang pertama kali mempopulerkan tuh ahli hadis ya, maksudnya sebelum itu belum ada istilah itu. Ya, cuma dari Al-Qur'an, dari sunnah, secara letterlek al-jarhu wa ta'dil. Iya, biasa ya. Cuma apa? Muhadithin ya, ahli hadits ya. Enggak ada di bidang lain atau kan umumnya sebelumnya mungkin nasihat gitu aja ya. Enggak gitu. Artinya di zaman sebelum pembukuan sudah ada. Di zaman sebelum pembukuan sudah ada. Prakteknya sudah ada itu. Cuma penamaannya mungkin belum gitu, Ustaz. Wallah alam, bisa ada bisa enggak. Khususnya ketika banyak fitnah ya. Karena di zaman sahabat dulu itu enggak biasa orang tanya mahalu fulan, enggak. Karena mayoritas orang itu amanah, orang jujur. Ketika muncul fitnah, muncul kebohongan sana sini, mulailah ulama kita itu lebih ketat dalam menerima berita. Kamu dapat dari mana? Siapa kamu? Fulan. Kalau itu dari ahli sunnah diambil, kalau dari ahli bidah ditolak. Baca di mukadimah Imam Muslim, Sahih Muslim, asar itu dari zaman tabiin. Ya. Ketika fitnah sudah muncul, ya, mereka sudah enggak sembarang lagi menerima berita. Dibedakan beritanya ahli sunnah dengan ahli bidah. Jadi dari zaman itu sudah ada istilah ahli sunnah, ahli bidah. Nah, kalau zaman itu kan ajarah wa tadil itu untuk menyaring hadis Nabi saja. Enggak juga. Ya di antaranya. Kalau mungkin di zaman sekarang masih relevan enggak pakai istilah ajarah wa tadil untuk secara umum itu Ustaz? Atau sekedar ya, nasihat. Memang begitu caranya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Qur'an jelas mengatakan, wahai orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik, orang fasik itu jarang bukan? Orang fasik bawa berita tabayyun, jangan langsung dipercaya. Dengan kalau membaca ayat itu dengan hadisnya, ada orang datang ke Nabi SAW membawa berita, kampung si fulan itu enggak mau bayar zakat. Nabi percaya saja, karena memang pada asalnya enggak ada tanda-tanda yang meragukan. Turun ayat, oh itu pasti pemabuk orang itu. Oh, orangnya pemabuk. Ya, pemabuk. Ya, pernah dengar sih, cuma enggak sampai kalau itu pemabuk. Sehingga kayak masa yang bawa orang masing, masa sahabat masing gitu yang itu lah. Oh, orang pemabuk. Itu dari awal di zaman Nabi sudah pembagian orang mukmin, kafir, munafik dari mana? Ya, dari awal sudah seperti itu. Bisa akhul asyirah. Itu apa? Itu jar. Mungkin maksudnya apa? Penyalahgunaan istilah itu zaman sekarang. Yang apa ya, sama lusna itu. Oh, mungkin maksudnya ya kalau penyalahgunaan dari dulu ya ada. Makanya ulama kadang apa nggak sepakat terhadap seseorang. Satu pihak mengatakan bulan kagak, enggak, itu enggak betul. Tapi itu ya ahli saja yang bicara Ustaz ya, bukan ya mau ahli mau enggak ahli. Oh, mau ahli enggak ahli. Yang ada penting misalnya bisa dipertanggungjawabkan, enggak gitu. Entah itu antara ahli sama ahli, atau ahli yang bukan ahli, atau sama-sama bukan ahli. Ya, bisa dipertanggungjawabkan enggak? Yang enggak ahli, enggak ahli. Ya, ya kadang ahli sama ahli, nanti dia ukur mana yang mahfud, mana yang syad. Itu kalau sama-sama ahli. Ahli enggak ahli, nah ini ma'ruf, ini munkar namanya. Dalam istilah sama-sama enggak ahli, nah, ini menambah apa kemungkaran. Semakin mungkar berarti semakin ruwet. Makanya banyaknya jalan kalau semuanya baik itu menambah yakin kalau ini mungkar, bukan malah menguatkan. Iya, nah. Tambah yakin kalau ini mungkar, semua jelas ini mungkar, tambah enggak bener ini. Bukan menguatkan itu, bukan ngangkat, tambah menjatuhkan. Ya, alhamdulillah, itu sejak dulu dipraktekkan. Apakah zaman sekarang itu sudah enggak dibutuhkan? Ya dibutuhkan. Bagaimana kalau datang berita terus kamu sikapi apa? Terima apa enggak terima? Kan? Ya enggak dulu. Rasek dulu. Seperti itu kan, berarti masih relevan nggak, mas? Cuma apa? Mungkin standarnya yang apa? Kurang. Nggak seketat dengan hadisnya gitu ya. Iya sudah. Kalau ketat ya semuanya doaib. Ya kan. Tapi setidaknya perlu tabayun. Tabayun. Kalau nggak ada tabayun, akan banyak kerusakan. Berarti zaman now itu walaupun ana, toh, ana dulu majlis taklim ana dihentikan semua. Hanya satu kalimat. Abu Ubaidah banyak bicara masalah fitnah. Dipercaya. Karena yang bicara orang yang tinggal sama ana. Langsung semua majlis taklim ana dihentikan. Nah. Kenapa enggak tabayun? Karena di sisi mereka orang itu dipercaya Ustaz, jadinya sikoh mungkin. Padahal yang dibicarakan juga harusnya dipertimbangkan loh. Iya Ustaz. Pas duduk bareng ini bukti kami, saksi kami yang hidup sama antum. Oh. Iya. Makanya apa dasarnya, Pak? Ya antum kalau nyebut ini begini ini. Nah, anda tanya, silakan nilai sendiri. Apa ini pantas jadi alasan? Diam. Eh, minta maaf. Ya, minta maaf yang gampang aja. Tapi ikhwa-ikhwa semua sudah berburuk sangka. Itu mau diapain? Nah, harus minta maaf ke sana semua. Ya, urusan mulai. Jadi, kesian aja. Sudah yang ngerti sebetulnya hadis, bahkan ayatnya, bahkan pengajar mustola itu. Kadang tuh kalau ikhwah mungkin dianggap sudah sikoh Ustaz ya, nggak perlu tabayun Ustaz itu masalahnya. Nanti kalau tabayun dikira anggap ini kayak ayat itu Ustaz, fasik berarti. Nggak mau melazimkan itu. Ya Umar bin Khattab tidak langsung menerima beritanya berusaha, bukan karena menuduh Ustaz. Iya juga Ustaz ya. Karena itu berat bagi Umar. Ya kan? Hadis Nabi itu. Soalnya ketika kita enggak terima beritanya orang yang kita anggap ahlu sunnah yang sahabat itu satu ya. Anggapnya nanti wah kamu berarti anggap dia fasik kayak ini. Lazimnya itu di sana Ustaz. Akhirnya kadang orang enggak mau tabayun Ustaz. Ya berarti belum paham ayat itu dia. Nah. Apa padahal zaman dulu kan orang itu berusaha nyari istilahnya kalau khabar itu kan sanad yang ahli Ustaz ya. Selain tabayun lah. Selama masih bisa temui orangnya ngapain nggak temui gitu loh. Ya, ya mau gimana lagi? Ya mana? Tapi tinggal menyikapi takdir ya. Ya artinya ambil pelajaran. Jangan mengulangi kesalahan yang tak. Nggak bagus akibatnya nggak. Kalau sudah orang percaya dengan berita itu ya. Terus gimana? Itu masih mending. Ya mungkin masih terlalu apa ringan. Bagaimana kalau tuduhan yang model kayak Irak itu? Saddam itu punya apa? Senjata pemusnah massal. Itu kan seorang anak remaja putrinya. Ngomong di PBB begitu begitu begitu dan dipercaya warga Irak itu sih. Iya langsung ekspansi cerah banyak nyawa mah dicari mana enggak ada. Belakangan baru diketahui anak remaja yang tampil itu hanya apa diperalat saja untuk alasan NATO apa masuk ke Irak. Itu nyawa sudah mati juga karena berita satu anak itu enggaknya bahayanya kalau masih sekedar celaan makiannya sehingga terlalu berat ya udah tumpah darah ya kan. Hati-hati. Cukup. Subhanallah.